Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surah Ageng Al-Fatah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah, kita telah ambil pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan perjalanan hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini, di pertemuan yang ke-40 ini, kita akan kisahkan bagaimana tibanya Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah untuk menyambut kedatangan beliau alaihi salatu wassalam. Baik, disebutkan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah bahwa beliau itu tiba di hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, ya. Kalau dikonversi ke tanggal Masehi itu tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Nah, ketika itu beliau sudah ditunggu oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu Masya Allah ya, walaupun mereka penduduk kota Madinah ketika itu, orang-orang Ansar, walaupun mereka belum pernah bertemu dengan Nabi SAW, namun kecintaan mereka yang luar biasa kepada Nabi SAW membuat mereka rela untuk berpanas-panasan menanti kehadiran Nabi SAW. Kapan beliau akan hadir? Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau meriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah, qala, sebagian para sahabat mengatakan, lamma sami'na bi makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah wa tawaqqafna qudumahu kunna nakhruju ila salaina subha. Ketika kami mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan segera tiba di kota Madinah, bahwa beliau telah keluar dari kota Makkah dan akan segera tiba di kota Madinah, maka kami pun menanti kedatangan beliau. Masya Allah, cinta sekali ya. Orang yang namanya orang yang mencintai sesuatu, orang yang mencintai seseorang, dia akan menunggu kehadirannya. Cinta dengan kehadiran seseorang. Ya, jadi kalau misalnya kita pulang ke rumah, kemudian disambut istri, Masya Allah ya, itu artinya istrinya cinta. Tapi kalau dicuekin gimana? Ya, mungkin perlu dikasih motivasi. Perlu dikasih motivasi ya. Baik. Qala kunna nakhruju idza salaina subha. Maka setiap kami salat subuh, setelah kami salat subuh, kami langsung keluar. Ya, ila zahiri harratina nantadhiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar ke daerah Harrah. Ingat pernah kita sebutkan bahwa Madinah itu dikelilingi atau dijepit oleh dua gunung yang bekas dari lahar yang mendingin, ya. Jadi ada Gunung Merapi dahulu, kemudian bekasnya itu ada lahar yang mendingin. Nah, ini yang menjepit kota Madinah. Maka kami pergi ke Harrah kami, ya, ke gunung kami. Fa wallahi ma nabrahu hatta taglibana asy-syams ala dilal. Faidah lam najid zillan dakhalna wadhalika fi ayami harrah. Maka sahabat tersebut mengatakan, demi Allah, tidaklah kami menanti beliau sampai kemudian karena terlalu panas sinar matahari kami pun masuk, ya. Jadi kalau sudah terlalu panas ya, beliau, mereka menunggu Nabi SAW, namun ketika panas itu sudah memuncak, karena Nabi SAW pun datang pas musim panas. Ketika panasnya itu sudah memuncak, maka kami pun masuk ke dalam rumah-rumah kami. Jadi kalau mereka masih bisa bertahan berada di luar rumah untuk menanti kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam, mereka terus menanti. Sampai kemudian hatta idza kana al-yaum alladhi qadima fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam jalasna kama kunna najlis. Sampai di hari tibanya Nabi alaihi salatu wasalam, kami duduk menunggu seperti biasa. Ya, hatta idzam lam yaqadhillun dakhalna buyutana. Namun di hari tersebut kami tidak mendapatkan teduhan, tidak mendapatkan sesuatu untuk menaungi kami, maka kami pun kembali ke rumah-rumah kami. Wa qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam hina dakhalnal buyut. Nah, ketika kami sudah masuk ke dalam rumah karena terlalu panas, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Fa kana awwalu man ra'ahu rajulun minal yahud. Dan ternyata ketika itu orang yang pertama kali tahu tentang kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang laki-laki Yahudi, ya. Ternyata karena para sahabat ketika itu sudah terlalu panas, mereka masuk ke dalam rumah orang Yahudi yang melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ra'a ma kunna nasna, dan sebelumnya dia sudah tahu apa yang kami lakukan. Ini kami menanti kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna nantadhiru qudum Rasul sallallahu alaihi wasallam alaina, ya, mereka orang Yahudi sudah mengetahui bahwa kami sedang menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa saraha bi a'la sautihi ya bani Qailah hadza jaddukum qad ja'. Maka kemudian Yahudi itu berteriak dengan suara yang demikian keras. Dia mengatakan ya bani Qailah. Bani Qailah ini adalah panggilan orang Yahudi kepada penduduk kota Madinah. Karena kakek leluhur mereka itu ada yang namanya Qailah. Wahai anak-anaknya Qailah. Sebagaimana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel dikatakan sebagai bani Israel. Bani Israel artinya anak keturunannya Israel. Siapa itu Israel? Ada yang tahu? Yakub alaihi salam. Yakub alaihi salam. Maka bani Qailah ini adalah panggilan orang-orang Yahudi kepada penduduk kota Madinah. Ya bani Qailah, hadza jaddukum qad ja. Wahai bani Qailah, apa yang kalian nanti-nanti ini telah datang. Nah, kemudian orang-orang pun ya menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian riwayat, di antaranya riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, disebutkan bahwa penduduk kota Madinah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melantunkan bait syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Masih hafal Bapak dan Ibu? Dulu setiap hikmah fajar di RCTI mesti ada lagunya. Tala'al badru alaina, telah tiba al-badru, yakni bulan purnama kepada kita. Min thaniyatil wada', dari thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' ini adalah sebuah tempat di luar kota Madinah, ya, di mana mereka kalau mengantarkan kepergian satu rombongan, di sinilah tempat berpisah. Jadi mereka kalau ada orang yang ingin pergi haji atau kalau ada yang ingin pergi rombongan dagang itu ingin berangkat, ya, maka mereka antarkan sampai thaniyatil wada', ya, tempat berpisahnya mereka. Wajaba syukru alaina, kemudian mereka melantunkan bait syair, maka wajib bersyukur, ya, wajib bagi kita untuk bersyukur ma da'a lillahi da', selama masih ada orang yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang masyhur bahwa bait syair ini didendangkan oleh orang-orang Madinah ketika Nabi alaihi salatu wasalam tiba. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, beliau mengkritik keabsahan kisah ini. Ya, kenapa? Karena Thaniyatul Wada', ya, kota Madinah itu kan berada di antara Mekah dan negeri Syam. Nah, Thaniyatul Wada' itu berada di arah menuju negeri Syam ke utara. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dari selatan, ya, sehingga kurang tepat, ya, kalau dikatakan bahwa ini dilantunkan atau didendangkan oleh orang-orang Madinah, ya, ketika Nabi SAW tiba dari kota Mekah, karena Nabi itu masuknya dari arah selatan. Kalau kita lihat Masjid Quba itu di selatan kota Madinah, makanya Nabi itu ketika masuk ke kota Madinah, beliau terlebih dahulu singgah di mana? Di Quba. Quba itu di selatan. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari arah selatan. Sementara Thaniyatul Wada, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu ada di utara kota Madinah, ya, mengarah ke menghadap ke negeri Syam. Ya, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa bait syir ini didendangkan oleh penduduk kota Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk. Ya, jadi mereka menanti-nanti kehadiran Nabi, kapan Nabi pulang dari perang, kapan Nabi pulang dari perang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Thaniyatul Wada setelah perang Tabuk, baru mereka kemudian mendendangkan bait syair ini. Jadi ini yang wallahu taala alam lebih tepat, bahwa bait syair tola'al badru alaina min Thaniyatul Wada, ya, ini dilantunkan sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, bukan ketika beliau alaihi salatu wasalam masuk pertama kali ke kota Madinah, ya. Baik. Kemudian apa yang terjadi, ya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, ternyata orang-orang Madinah tidak bisa membedakan, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang ketawaduan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tidak memiliki pakaian yang spesial yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ya. Sehingga orang-orang Madinah yang belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru mengira bahwa Abu Bakarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Abu Bakar dan Rasulullah ini sebaya. Bedanya hanya 2 tahun, ya. Orang yang beda usianya cuma 2 tahun, ya, ini kadang-kadang kita enggak bisa bedakan mana yang lebih tua, ya. Jadi mereka sebaya. Inilah yang terjadi pada orang-orang Madinah. Kata mereka, fa kharajna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi dhilli nakhlah. Ya. Maka kami pun keluar menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh di bawah pohon kurma. Tapi waktu itu mereka belum tahu bahwa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu fi mithli sinnihi. Ketika itu beliau alaihi salatu wasallam disertai atau diiringi oleh Abu Bakar yang sebaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruna lam yakun ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla dzalik. Dan mayoritas kami itu belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam hanya para sahabat yang membaiat beliau dalam baiat Al-Aqabah sebelum Nabi alaihi salatu wasallam hijrah. Adapun selebihnya, orang-orang yang masuk Islamnya itu di kota Madinah, mereka belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Qala wa raqibahun nas wa ma ya'rifunahu min Abi Bakar. Maka orang-orang pun berkerumun di sekitar Abu Bakar. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka kerumuni bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta zala dhillu an Rasul sallallahu alaihi wasallam fa qama Abu Bakar, ya, fa adhallahu bi ridaihi fa arafnahu inda dhalik. Maka ketika bayangan dari pohon kurma itu mulai hilang, artinya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi naungannya, Abu Bakar mengambil selendang beliau kemudian memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arafnahu inda dzalik, barulah kami tahu yang mana yang Rasulullah. Masyaallah, ya, ini menunjukkan ketawaduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mengerumuni Abu Bakar, Nabi kemudian enggak mengatakan, "Hei, nabinya saya loh." Enggak mengatakan seperti itu. Dia biarkan orang mengerumuni Abu Bakar As-Siddiq, ya. Masyaallah, tawadu, ya. Kalau ada orang misalnya selebritis kemudian asistennya yang dikerumuni, dia akan teriak-teriak. "Loh, itu asisten saya. Selebritisnya ini loh." Ya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah tawadu, ya. Abu Bakar As-Siddiq dikerumuni orang, beliau tidak bereaksi, tetap saja di tempatnya. Sampai ketika payungnya atau naungan dari pohon kurma itu hilang, Abu Bakar memayungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah penduduk kota Madinah tahu yang mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba, ya. Jadi beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah. Ya, jadi beliau diam dulu di Quba. Ya. Disebutkan oleh para ulama di antara tujuannya kenapa beliau berada di sana, beliau masih menanti Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu masih berada di kota Makkah. Ya. Barusan dipukuli oleh orang-orang Makkah. Ya, jadi beliau masih menanti kedatangan Ali bin Abi Thalib. Nah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal ketika beliau berada di Quba? Al-Imam Ibnu Ishaq menyebutkan, "Fa nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkurun ala Kuthum bin Hidm, akhi Bani Amr ibn Auf." Ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah seorang yang bernama Kuthum bin Hidm. Kulthum itu nama laki-laki. Ummu Kulthum, ya, itu perempuan. Tapi kalau Kulthum itu nama laki-laki. Beliau tinggal di rumah Kulthum bin Hidm. Dan Kulthum bin Hidm ini dari Bani Amr bin Auf. Ya, jadi Quba itu, daerah Quba itu adalah daerahnya keluarga besar Amr bin Auf. Kabilah dari Bani Amr bin Auf. Maka Nabi SAW tinggal di sana. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, dia menyebutkan bahwa Kulthum ketika menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam usia yang sudah sangat tua. Ya, yang sudah lanjut usia, beliau adalah sosok yang sudah lanjut usia. Nah, beliau masuk Islam kemudian menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah ini merupakan kemuliaan bagi beliau. Ya. Tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia. Jadi Kulthum ini, kata para ulama, beliau adalah sahabat Ansar yang pertama kali meninggal dunia pasca datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya. Dan itulah yang diharapkannya ketika seseorang menutup kehidupannya di atas keislaman. Ya, bahkan berkiprah, memiliki jasa yang luar biasa. Ya, rumahnya dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian meninggal dunia. Ya. Jadi ini yang kita harapkan, ya. Jadi tidak ada yang menjamin kita sekarang, ya. Kita menjaga salat, kemudian menghadiri majelis ilmu. Ya, tidak ada yang menjamin kita selamat sampai di kematian kita. Maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau tinggal di rumah Hubaib bin Isaf, ya. Hubaib bin Isaf, maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyusul, kemudian dia pun tinggal di rumahnya Kulthum bin Hidm. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan semua urusan beliau. Ya, barang-barang yang dipinjam oleh Nabi dikembalikan kepada orang-orang yang meminjamkan, sampai kemudian itu semua selesai, barulah Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika berada di Quba, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, fa aqama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Quba fi Bani Amr bin Auf yaumal itsnin wa yaumal tsalatsa wa yaumal arba'a wa yaumal khamis wa assasa masjidahu. Kata Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba, ya, di perkampungan Bani Amr bin Auf pada hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu dan hari Kamis, kemudian beliau membangun Masjid Quba. Ya, membangun Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun, ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh kaum muslimin sendiri itu adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Dahulu saya mengira waktu masih kecil, Quba ini nama negara di Amerika, ya. Republik Quba. Siapa presidennya? Fidel Castro, udah mati tapi. Jadi wah, masya Allah ya, Nabi kok sampai Amerika ya, bikin masjid di Kuba ya. Ternyata ada nama daerah di Madinah namanya Kuba, ya, Masjid Kuba. Sampai sekarang masih berdiri. Nah, saya pernah baca artikel ya, ini disebarkan luas di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahwa masjid yang dibangun pertama ya dalam artikel tersebut ya, yang nulis itu ya Bazer. Masjid yang pertama dibangun itu adalah Masjid Nabawi kata dia. Kemudian masjid kedua yang dibangun itu di Cina. Masjidnya Sa'ad bin Abi Waqqas katanya. Ya hoax ya, jelas ya. Benar, masjid yang pertama dibangun itu adalah Masjid Quba. Kemudian baru Masjid An-Nabawi. Ini masjid yang dibangun di awal Islam. Sehingga enggak benar kalau masjid yang kedua katanya itu setelah Masjid Nabawi adalah masjid di Cina. Ini untuk merekatkan, untuk mempopulerkan Cina, membaguskan nama Cina di hadapan kaum muslimin. Sehingga kita lupa apa yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita di Uighur. Nah, ini kita jalan-jalan dulu ya. Nah, ini Masjid Quba di masa kerajaan Turki Utsmani. Jadi dulu Madinah ini termasuk wilayah Turki Utsmani. Nah, ini foto yang diambil di awal abad 20. Masjid Quba. Ya. Kelihatan kan? Ya. Nah, ini dia bentuk Masjid Quba dahulu. Nah, kemudian tahun 1985 Raja Fahad itu melakukan pemugaran besar-besaran terhadap Masjid Quba dengan dana sekitar 90 juta Saudi Rial, Rial Saudi, sekitar 36 miliar rupiah. Ya, jadi ini Masjid Quba termasuk masjid yang sering dikunjungi oleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah. Ya, apalagi jamaah Indonesia biasanya nyari kurma muda di sana ya. Ya, ya Pak Oki ya. Ada fotonya Pak Oki. Pak Oki pernah sama saya ke sana. Sama dokter. Kan ada dokter Rifdani, enggak ada. Sama dokter Rifdani. Baik. Nah, ini Masjid Quba, masya Allah ya. Indah sekali ya. Di waktu malam ini penampakan Masjid Quba. Baik. Nah, ini dalamnya mihrab dan mimbarnya Masjid Quba. Ya, dia enggak terlalu besar, enggak seperti Masjid Nabawi, enggak. Daya tampungnya itu 2000 jamaah. Nah, ini tengahnya. Ini tengahnya itu kosong. Tengahnya itu terbuka. Ya Ustaz, kok terbuka kayak gitu? Bagaimana kalau hujan? Di sana jarang hujan. Di sana jarang hujan, enggak kayak kita. Kalau di Indonesia dibuat tengahnya bolong seperti ini ya banjir masjidnya. Ya, di sana enggak. Cuma ada kayak tirai seperti itu biar tidak terlalu panas, masya Allah ya. Nah, kemudian Masjid Quba ini memiliki keutamaan, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan. Ya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid yang dibangun di atas takwa sejak hari yang pertama, jadi yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ini lebih patut bagimu untuk salat di dalamnya. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan usaha kaum munafikin yang ingin membuat masjid tandingan. Ya, yang disebut sebagai masjid dirar. Ya, jadi kaum munafikin berusaha untuk membangun masjid untuk menggembosi kaum muslimin ketika itu. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu sholat di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan, ini lebih utama daripada kamu sholat di masjid yang dibangun oleh kaum munafikin." Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka untuk membersihkan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahumullah, disebutkan bahwa kaum muslimin di Quba, ya, Bani Auf tadi, mereka adalah orang-orang yang kalau cebok itu menggunakan air. Jadi jangan bayangkan ya, kalau di daerah Timur Tengah itu kan air itu kan jarang ya. Bukan di Timur Tengah, di Madinah itu daerahnya kering. Jadi air itu susah. Sehingga orang-orang itu beristinja dengan batu. Jadi ketika buang air itu istinjanya dengan batu. Tapi orang-orang di Kuba ya, mereka suka untuk beristinja atau cebok dengan menggunakan air sehingga lebih sempurna dan bersih. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji mereka. Fihi rijalun yuhibbu ayyat tatahharu. Di dalam masjid itu, di Kuba itu ada orang-orang yang suka untuk membersihkan diri mereka. Maka ketika ayat ini turun, orang-orang bertanya, para sahabat bertanya kepada orang-orang di Masjid Kuba, apa yang menjadikan diri kalian itu istimewa sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat. Maka mereka mengatakan, kami itu kalau cebok menggunakan air. Jadi bersihnya itu lebih sempurna. Ya, ini diantara keutamaan Masjid Quba. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa ala taqwa. Ya, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Bahkan dari apa? Min awwali yaum, di awal hari, di awal ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ini keutamaan Masjid Quba. Kemudian juga diantara keutamaan Masjid Quba, kita disunnahkan untuk sholat di sana. Bahkan pahala sholat di Masjid Quba itu senilai dengan pahala umroh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang selainnya dari sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi shalah kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang dia bersuci dari rumahnya. Jadi syarat dia mendapatkan pahala umrah itu dia sudah wudu terlebih dahulu dari rumahnya. Tsumma ata Masjid Quba. Kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Ya. Ini kalau kita lagi umrah, itu dari hotel itu sudah berwudu. Kita berwudu terlebih dahulu. Misalnya ustadznya bilang atau mutawifnya bilang, besok pagi kita insya Allah akan ziarah ke Masjid Quba. Kumpul jam 8 pagi misalnya. Maka kita jam 8 itu sebelum berangkat sudah berwudu terlebih dahulu. Ya. Qala thumma ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi shalah, kemudian dia salat di Masjid Quba itu dengan satu salat secara sempurna. Terserah mau salat apa. Ya, mau itu salat tahiyatul masjid saja atau salat sunnah mutlak atau ketika itu waktu duha dia mau salat duha, salat apa saja. Ya. Kana lahu ka ajri umrah. Maka dia mendapatkan pahala umrah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk berkunjung ke Masjid Quba. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Ini waktu hujan itu termasuk waktu yang mustajab. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa wudu tapi ya. Kalau mau ke Quba, jangan lupa wudu agar mendapatkan pahala umrah. Baik, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan setiap hari Sabtu beliau berkunjung ke Masjid Quba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabat." Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Masyian warokiban, baik itu dengan berjalan kaki atau ya menaiki kendaraan. Ya, fayusalli fihi rakaatain. Kemudian setelah sampai di Masjid Quba, beliau sholat 2 rakaat. Ya, jadi boleh itu sekali-kali dicoba jalan kaki. cuma 6 kilo. Cuma 6 kilo tapi di sana mataharinya beda di sini kayaknya ya. Ya, di sana sumuk ya, panas. Cuma walaupun sepanas apapun enggak keluar keringat kayaknya di sana ya. Beda cuacanya kering di sana. Nah, ini kebiasaan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tiap hari Sabtu ya pergi ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat. Ya. Baik, ini tentang Masjid Quba. Nah, kemudian setelah beliau berada di Bani Auf bin Amir ya, selama ada berapa pendapat di kalangan para ulama, sebagian mengatakan 2 minggu beliau berada di sana, sebagian mengatakan 7 hari. Jadi beliau pokoknya beliau singgah di Quba sampai kemudian membangun Masjid Quba, lalu beliau berangkat ke kota, ke pusat kota Madinah. Jadi beliau singgah dulu kemudian baru pergi. Nah, sebelum beliau pergi, beliau mengirimkan utusan untuk memanggil para pemuka Bani Najjar. Jadi di kota Madinah itu ada sebuah kabilah yang bernama Bani Najjar. Siapa Bani Najjar ini? Apa hubungannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam? Kita flashback lagi kembali ke kisahnya Abdul Muttalib atau kepada ayah beliau, ini Hashim. Abdul Muttalib, kakek dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, itu memiliki seorang ibu yang berasal dari Bani Najjar. Ingat kisahnya ketika Hashim, ayah dari Abdul Muttalib, dalam perjalanan dagang ke negeri Syam, dia singgah di kota Madinah, kemudian menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar. Kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putra yang bernama Syaibah. Siapa yang masih ingat kenapa bayi tersebut diberi nama Syaibah? Angkat tangan. Kenapa? Rambutnya beruban, ya. Jadi bayi itu ketika lahir dia memiliki rambut yang berwarna putih, maka dia dipanggil sebagai Syaibah. Siapa yang bisa jawab? Kenapa kemudian namanya kok berganti menjadi Abdul Muttalib? Antum lagi nanti. Yang lain. Ah, Mas Reza. Kenapa dia dipanggil Abdul Muttalib? Apa arti Abdul Muttalib? Dikirain budaknya. Dikirain budaknya Al-Muttalib. Iya. Jadi awalnya Syaibah ini tumbuh di kota Madinah. Bapaknya Hashim meninggal dunia. Padahal Hashim itu pemuka kota Makkah, ibaratnya wali kotanya Makkah. Tidak ada orang yang tahu bahwa Hashim itu punya seorang anak di kota Madinah yang ketika itu masih bernama Yathrib. Maka ketika Al-Muttalib, adiknya Hashim ini, dia singgah di kota Madinah, baru tahu dia. Ternyata kakaknya meninggalkan seorang putra di Madinah. Maka Al-Muttalib ini menginginkan agar keponakan mengambil apa yang menjadi kewenangan bapaknya, apa yang pernah dipegang oleh bapaknya di kota Makkah, diserahkan kepada putranya Syaibah ini. Maka awalnya terjadi istilahnya tarik menarik antara Al-Muttalib dengan ibunya Syaibah. Ibunya enggak boleh. Kemudian Al-Muttalib mau agar keponakannya ikut. Kemudian ditanya Syaibah, mau ikut atau tidak? Kembali ke kampung bapakmu atau tidak? Maka ternyata Syaibah memilih untuk mengikuti pamannya Al-Muttalib. Nah, kemudian dibawalah Syaibah kembali ke kota Mekah. Orang-orang Mekah mengira bahwa Al-Muttalib baru memberi budak, sehingga dia pun dipanggil, Syaibah pun dipanggil sebagai Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Kemudian nama itu pun melekat pada Syaibah, sehingga dia dikenal sebagai Abdul Muttalib. Ini adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bani Najjar. Ya, karena ibu dari kakek beliau berasal dari kabilah Bani Najjar. Ya. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memanggil Bani Najjar untuk mengawal beliau. Ya, untuk mengawal beliau dari Quba sampai ke pusat kota Madinah. Nah, ketika itu beliau sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf. Ya, waktu itu pas waktu sholat Jumat. Kemudian beliau pun menegakkan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Ya, sekarang tempat tersebut menjadi Masjid Jumat. Ya, Masjid Jumat atau Masjid Bani Salim. Ini sebenarnya kalau kita berangkat dari kota, dari Masjid An-Nabawi atau dari hotel itu menuju ke Masjid Quba, kita melewati masjid ini. Cuma enggak mampir. Ya, jarang travel yang memampirkan orang ke sini. Kenapa? Karena tidak ada keutamaan sama sekali. Ya, keutamaan itu ada pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Ya. Adapun di Masjid Jumat atau Masjid Jin juga ya, itu enggak ada keutamaan sama sekali. Jadi cuma selintas saja. Ya, cuma selintas saja. Nah, ini Masjid Jumat atau Masjid Bani Salim. Tidak ada keutamaan apapun untuk berziarah ke masjid ini. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh. Tidak ada keutamaan ke sana bukan berarti tidak boleh. Misalnya dia ingin melihat atau istilahnya apa mencoba untuk merekonstruksi sejarah. Dia tahu jarak-jaraknya. Oh, ini dulu Nabi ke sini, kemudian ke sini. Itu boleh-boleh saja, enggak jadi masalah. Ya, kita bukan hendak tabarruk atau nyari barokah dari masjid tersebut, tidak. Tapi apa? Untuk merekonstruksi kembali sejarah, ya. Maka ini adalah Masjid Bani Salim atau Masjid Jumat. Tidak ada keutamaan salat di masjid ini. Nah, kemudian perjalanannya bagaimana? Ya, ketika itu beliau memanggil Bani Najjar, maka Bani Najjar mengawal beliau. Jadi ditunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kedudukan di kota Madinah. Ya, dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan, ya, anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qadimal Madinah wa nazala fi uluwil Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr, ya, Banu Amr bin Auf. Disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika itu berada di dataran tinggi Madinah, di perkampungannya Bani Amr bin Auf. Fa aqama fihim 14 lailah. Maka beliau pun tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf selama 14 malam. Tsumma innahu arsala ila ya mala'i Bani Najjar faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Kemudian beliau pun mengirim utusan kepada Bani Najjar. Ya, maka kemudian datanglah Bani Najjar, keluarga beliau dari sebelah neneknya, ya, dengan pedang-pedang yang terhunus. Ya, jadi mengawal, betul-betul mengawal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa ka'anni anzuru ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakar ridfuhu wa mala'u Bani Najjar haulahu. Maka Anas bin Malik, Anas ketika itu baru berusia 10 tahun. Ya, beliau merekam, tapi beliau merekam bagaimana adegan atau bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki kota Madinah. Maka aku melihat, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berada di atas hewan tunggangannya. Dan ketika itu beliau memboncengkan Abu Bakar As-Siddiq di atas unta beliau. Ya. Wa mala'u Bani Najjar haulahu. Adapun orang-orang Bani Najjar berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub qala fa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu shalah. Dan kemudian mereka pun sampai di pekarangannya Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika waktu salat masuk, beliau melaksanakan salat, fa yusalli fi marabit al-ghanam thumma innahu amara bil masjid. Ketika itu beliau salat di dekat tempat orang-orang menambatkan kambing-kambing mereka, kemudian beliau pun memerintahkan untuk dibangun sebuah masjid. Ya, dalam sebagian riwayat, ya, beliau memerintahkan unta beliau untuk menentukan. Jadi untanya berjalan, kemudian menentukan mana lokasi yang akan dibangunkan masjid. Nah, kalau kita melihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa memprioritaskan untuk membangun masjid. Di Quba, apa yang beliau bangun? Masjid Quba. Ya, ketika beliau sampai di pusat kota Madinah, apa yang beliau bangun? Masjid. Sehingga masjid itu memang suatu tempat yang sangat penting bagi kaum muslimin. Di situ mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Di situ mereka mengadakan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Di situ mereka bermusyawarah, di situ mereka bertukar pikiran dan seterusnya. Sehingga posisi masjid itu sangat penting. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, baik ketika beliau berada di Quba maupun beliau ketika beliau berada di pusat kota Madinah. Qala fa arsala ila mala'i bani Najjar faja'u faqala ya bani Najjar thaminuni bihaitikum hadza. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang para pemuka bani Najjar. Coba tentukan harga tanah ini berapa, biar aku beli kemudian aku bangun masjid. Qalu la wallahi la natlubu tsamanahu illa ilallah. Maka bani Najjar mengatakan, demi Allah kami tidak akan menuntut harganya kecuali kami mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Al-Bukhari ini disebutkan bahwa bani Najjar tidak menginginkan agar tanah tersebut diganti. Biarkan itu menjadi wakaf bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Anas fa kana fihi ma aqul kana fihi nakhlun wa quburul musyrikin wa khirabun. Ya, di tanah itu sebelum dibangun masjid, kata Anas, ya, ada pohon kurma. Kemudian ada kuburannya kaum musyrikin dan ada reruntuhan bangunan. Jadi tanah yang tidak terurus. Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nakhl. Fa quti'a wa bi quburil musyrikin fa nubishat wa bil khirabi fasuwiyat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pohon kurma itu ditebang. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa memotong pohon di tanah haram kalau memang ada hajat di sana. Ya, karena di antara kekhususan tanah haram, yakni kota Makkah dan Madinah, pohon-pohonnya itu tidak boleh dipotong kecuali kalau ada hajah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pohon yang tumbuh di tanah tersebut untuk dipotong. Qala wa bi kuburil musyrikin, ya, fanubishat. Kemudian kuburnya kaum musyrikin dibongkar, ya, pindahkan ke tempat yang lain. Sehingga tidak ada lagi kuburan di tanah tersebut. Wa bil khirabi fasuwiyat. Adapun reruntuhan-reruntuhan bangunan yang ada, beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk meratakannya. Qala fasaffun nakhla qiblatan wa ja'alu ya idadaitihi hijaratan. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, ya, mereka pun kemudian membariskan pohon-pohon yang telah dipotong tersebut, ya, kemudian menjadikan arah kiblat dan dibuat, ya, pinggiran-pinggiran masjid tadi sebagai batas-batas masjidnya ini dibuat dari batu-batu. Jadi ada tiang-tiangnya dari pohon kurma. Kemudian pinggiran-pinggiran dari masjid tersebut dipagari dengan batu. Qala fakanu yartajizuna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahum wa hum yaqulun Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansur ansar wal muhajirah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, beliau ikut serta membangun masjid itu. Jadi beliau alaihi salatu wasallam bukan berpangku tangan, beliau ikut serta membangun masjid tersebut. Sampai kemudian orang-orang Ansar melantunkan bait syair, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Fansuril ansar wal muhajirah. Maka berikanlah senantiasa pertolonganmu kepada orang-orang Ansar dan muhajirin. Ini bait syair yang dilantunkan oleh orang-orang, oleh para sahabat ketika mereka membangun Masjid An-Nabawi. Nah, ini Masjid An-Nabawi, ya. Jadi ada tiang-tiangnya itu dari pohon kurma. Dan ini sebelum, ya, sebelum kiblat itu dipindahkan ke Makkah, kiblat itu menghadap ke negeri Syam, ke Masjidil Aqsa. Jadi awalnya Masjid An-Nabawi itu menghadap ke arah utara. Ya. Jadi menghadap ke arah utara. Kemudian nanti kita akan sampai pada fase di mana kiblat itu dipindah ke arah selatan. menghadap Ka'bah. Nah, kemudian dibangunkan kamar bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua siapa? Saudah bintu Zam'ah. Maka dibuatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dua buah kamar atau dua rumah yang kecil. Rumahnya kecil ya. Kalau ukuran kita sekarang sekitar 5x5 meter, ya, 5x5 meter, bisa diukur ya. Nah, itu ditaruh di samping Masjid An-Nabawi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berkunjung ke dalam rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di samping Masjid An-Nabawi. Ini insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Kita kasih bocorannya. Nah, ini dia rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, miniaturnya ya, atau gambarannya. Insya Allah kita akan bahas apa isi perabotnya, bagaimana keadaan rumah beliau alaihi salatu wassalam di pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala. Naktabi bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.